Cinta, ketika kau datang, hangatkan hatiku yang dingin dan sepi. Kini damai ku rasa dalam pelukan dekapan kasih sayangmu. Kepergian Sigit Wardana seolah menjadi titik balik bagi perjalanan karir Best Jam. Sebuah dilema ketika harus dihadapkan kepada pilihan untuk melupakan atau terus mempertahankan impian mereka dengan segala keterbatasan yang ada. Gue mengambil keputusan untuk berjalan sendiri karena gue pengen menyalurkan ide-ide bermusik gue gitu ya. Sedangkan untuk kalau misalnya ngajakin teman-teman, nungguin teman-teman di BSM, semuanya masih pada sibuk sendiri-sendiri gitu. Jadi ya udah, gue pikir gue harus ngelangkah duluan nih gitu, nggak bisa nungguin yang lain. Memang terakhir kita pisah itu tidak ada kata bubar sebenarnya, tapi ada perasaan masa segini aja nih. Jadi terakhir tahun 2007-2008 itu sempat kepikiran, okay, kalau emang kita mau berhenti itu bikin sesuatu yuk, paling nggak untuk nandain bahwa ada sebuah band bernama Best Jam di Indonesia ini gitu. Denganmu terasa membosankan, jenuh, semua serba salah. Mengapa ini terjadi dan ku harus memilih. Di tahun 2009, Best Jam muncul dengan karakter baru. Vokal Alvin yang bulat dan bermain dalam range rendah selaras dengan vokal Adon yang tinggi dan melengking. Simple, harmonis, dan catchy adalah konsep musik yang coba disuguhkan oleh Best Jam dalam formasi baru saat ini. Banyak orang-orang yang masih bilang, wah vokal lo tuh sama Adon tuh bener-bener nempel banget ya gitu. Padahal pada saat itu kita nggak terlalu ngerasain begitu, tapi ternyata penilaian orang-orang tuh seperti itu ya. Alhamdulillah juga sih, maksudnya senang aja bisa sedikit banyak mungkin mempengaruhi misalnya penyanyi-penyanyi sekarang gitu untuk bikin duet atau gimana, senang aja sih. Saat tanpamu lengkap hidupku, rindu kehilanganmu. Saat denganmu terasa membosankan, jenuh, semua serba salah. Mengapa ini terjadi, ku harus memilih. Karena denganmu atau tanpamu, tak mampu jalani kesakitan tak menentu. Bersamamu, tanpamu. Saat tanpamu ternyata hanya kau yang mampu mengerti diri. Saat denganmu selalu ada cemburu, curiga, saling tak percaya. Oh, karena denganmu atau tanpamu, ku tak mampu jalani kesakitan tak menentu. Bersamamu, tanpamu, haruskah ku akhiri dan nikmati hidupku, atau ku tetap denganmu dan lanjut bersamamu. bersamamu. Tak ingin bila ku harus memilih denganmu tanpamu. Oh, karena denganmu atau tanpamu ku tak mampu jalani. Menentu bersamamu tanpamu, haruskah ku akhiri dan nikmati hidupku tanpamu, atau ku tetap denganmu dan lanjut bersamamu. Denganmu atau tanpamu ku tak mampu jalani kisah kita tak menentu bersamamu tanpamu, haruskah ku akhiri dan nikmati hidupku atau ku tetap denganmu dan hanyut bersamamu. Tanpamu.